Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidati wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah terhenti selama beberapa minggu dikarenakan pertama ada ujian kehidupan. Dan ujian kehidupan yang paling berat itu bukan UAS ya. Tapi apa? Tapi masa liburan. Di mana ketika masa liburan itu antum dan antuna semua diuji. Diuji apa? Diuji mempertahankan ghirah untuk belajar, mempertahankan iman, mempertahankan amal soleh, mempertahankan thalabul ilmi. Itu ujian sebenarnya. Adapun ujian UAS itu hanya sekedarnya saja. Ya, bahkan bisa dikatakan itu hanya ujian semu. Kenapa? Karena hanya berbentuk angka-angka yang boleh jadi tidak menampilkan hal yang sebenarnya. Tapi yang tahu sebenarnya adalah diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita memulai lagi kepada pembekalan untuk menghadapi ujian selanjutnya, yaitu pembekalan akidah. Kita membahas lagi kitab Fathul Majid Syarh Kitab Tauhid. Kitab Tauhidnya ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, kemudian syarah oleh cucunya ya, oleh Abdullah Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Wahab rahimahumullahu taala. Kita sampai kepada halaman 52 pojok kanan atas baris kedua. Dari mana saya tahu? Karena saya lihat. Waqala Ibnu Qayyim, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, al-ilah, ilah itu adalah huwa alladhi ta'luhuhul qulubu mahabbatan wa ijlalan, yaitu yang diilahkan, yang diibadahi oleh hati-hati. Hati-hati di sini jamak dari hati ya, bukan hati-hati di jalan. Yang dijadi ilah diibadahi oleh hati-hati dengan kecintaan dan dengan pengagungan. Jadi yang namanya ibadah itu adalah dengan cinta dan rasa mengagungkan kepada yang kita ibadahi. Tidak cukup dengan hanya cinta saja. Ya. Wa inabatan wa ikraman, mendekatkan diri dan memuliakan. Wa ta'dhiman wa dhullan. Nah, inilah bahasa Indonesia miskinnya. Ijlal mengagungkan, membesarkan. Ya, ta'zim juga sama, membesarkan, mengagungkan. Wa dhullan, dan merendahkan diri. Wa khudu'an, dan menundukkan diri. Wa khaufan, serta takut. Wa ruja'an, wa tawakkulan, serta berharap dan bertawakal. Itu semuanya adalah bentuk-bentuk dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu makna dari ilah menurut Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Waqala Ibnu Rajab Al-Hambali, ilah artinya huwa alladhi yuta'u fala yu'sa, ilah itu adalah yang ditaati dan tidak dimaksiati. Atau tidak apa? Tidak bermaksiat. Tidak berdosa kepadanya. Haibatan lahu wa ijlalan wa mahabbatan. Kenapa tidak bermaksiat kepadanya? Atau tidak berbuat dosa kepadanya? Karena haibah. Karena rasa segan. Ya, merasa silau kepadanya. Wa ijlal, mengagungkan dan mencintai. Ya, sebagai contoh yang paling ringan saja, ketika seseorang cinta kepada pasangannya, maka dia tidak akan berpaling kepada yang lain. Ketika seorang mengagungkan orang yang lain, dia tidak akan memandang yang lain. Walillahil mathalu a'la, dan bagi Allah permisalan yang lebih, yang paling tinggi. Wa khaufan wa raja'an, dan karena takut serta berharap. Wattawakkulan alaihi, serta bertawakal, artinya bersandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau pada ilah tersebut. Wasu'alan minhu wa du'aan lah, juga ya meminta dan berdoa kepadanya. Wala yasluhu hadza kulluhu illa lillahi Subhanahu wa taala, dan semua ini yang tadi disebutkan itu tidak bisa atau tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman asyraka makhluqan fi syai'in min hadhihi al-umuri allati hiya min khusaisil ilahiyah kana dzalika qadhan fi ikhlasihi fi qawli la ilaha illallah. Barang siapa yang menyekutukan dengan makhluk dalam salah satu di antara perkara-perkara yang sudah disebutkan tadi, yang merupakan hal-hal khusus atau spesialis untuk ilah, ya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah mencederai keikhlasannya di dalam mengucapkan la ilaha illallah. Wa kana fihi min ubudiyatil makhluq, dan ketika menyelewengkan salah satu di antara perkara yang disebutkan tadi itu, itu termasuk berubudiyah atau termasuk apa? Termasuk menyembah kepada makhluk bihasabi ma fihi min dzalik, sesuai dengan besarnya atau perbuatan yang dilakukan. Maksudnya begini, jika ada seorang yang mengagungkan makhluk seperti mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah menyebutkan Allah dengan makhluk tersebut. Contohnya apa? Contohnya karena saking takutnya kepada makhluk sehingga makhluk itu ketika menyuruh untuk berbuat maksiat dia taat. Maka itu termasuk kepada menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga cinta. Ya. Ketika seseorang mencintai sesuatu, sama, jangankan lebih, sama dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika seseorang, di sini juga sebutkan, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada kuburan, kepada orang yang sudah meninggal, yang gaib, ya, kepada orang hidup boleh tidak? Kepada orang hidup bolehnya adalah meminta didoakan. Ya. Bukan berdoa kepadanya, meminta didoakan. Nah, itu juga artinya dia sudah apa? Dia sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Besar kecilnya itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan kadar penyelewengan yang dilakukannya. Wa qala al-Biqai la ilaha illallah. Al-Biqai mengatakan la ilaha illallah ay intafa intifaan 'aziman ay yakuna ma'budun bihaqqin ghairil malaki al-a'zam atau ghairil malaki al-a'zam, bahwa sudah dinafikan, ditiadakan dengan peniadaan yang sebesar-besarnya akan adanya satu sesembahan yang benar selain raja yang paling agung. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut Malikul Azam? Karena sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Fatihah, Malik Yaumiddin. Atau dalam hadis Nabi, ya, yang bercerita tentang hari kiamat, ketika di mana Allah Subhanahu wa taala firman, "Anal Malik, ainal muluk?" Akulah raja, mana raja-raja yang lain? Fa inna hadzal ilma huwa a'zamu dzikra al-munajjiyata min ahli min ahwalis sa'ah. Sesungguhnya ilmu ini, yaitu ilmu tentang la ilaha illallah, merupakan pengingat yang paling besar yang bisa menyelamatkan seseorang dari ketakutan di hari kiamat, dari bencana-bencana di hari kiamat. Pada hari kiamat nanti, semua orang merasa ketakutan. Tidak ada yang memerhatikan orang lain kecuali Nabi Muhammad SAW ketika memberikan syafaat kepada umatnya. Adapun yang lain tidak. Mereka semua mengatakan nafsi, nafsi, diriku, diriku. Apalagi ketika melihat kitab-kitab berterbangan, semua ketakutan. Apa ditakutkan? Takut kitabnya itu kemudian datang ke sebelah kirinya, bukan ke sebelah kanannya. Karena barang siapa yang datang kitab catatannya ke sebelah kirinya, maka dia pasti celaka. Na'udzubillah min dzalik. Wa innama yakunu 'ilman idza kana nafi'an. Nah, ini yang paling penting. Antum ingat baik-baik. Ya. Ingat baik-baik. Sesuatu itu disebut ilmu jika bermanfaat. Sesuatu itu disebut ilmu jika bermanfaat. Makanya ketika Syekh Utsaimin rahimahullah taala pernah ditanya tentang bagaimana hukum mempelajari satu bahasa, bahasa asing, ya. Maka beliau balik bertanya, apa manfaatnya? Apakah akan berdakwah dengan bahasa itu? Atau memang ada urusan dagang dengan bahasa itu? Atau akan mencari ilmu dengan bahasa itu? Atau hanya sekedar menambah perbendaharaan bahasa? Kalau hanya sekedar menambah perbendaharaan bahasa, maka lebih baik memperdalam bahasa Arab. Antum seumur hidup memperdalam bahasa Arab tidak akan pernah habis. Ya, tidak akan pernah habis. Wa inna ma yakunu nafi'an idza kana min al-idhan wal 'amal bima taqtadhihi. Dan ilmu itu akan disebut bermanfaat jika dengan ketundukan dan mengamalkan yang menjadi tuntutannya. Ya, kalau di sini berarti khusus kepada ilmu tentang la ilaha illallah akan bermanfaat kalau kita tunduk kepada tuntutan-tuntutan la ilaha illallah dan mengamalkannya. Wa illa fahuwa jahlun sirfun. Jika tidak, maka ilmu itu hanya sekedar apa? Hanya sekedar kebodohan belaka. Ya. Jadi ada ilmu, ada pengetahuan. Pengetahuan akan menjadi ilmu jika bermanfaat. Dan bermanfaat jika diamalkan. Tapi jika tidak, maka pengetahuan itu sama saja dengan sebuah kebodohan. Seperti apa? Seperti orang yang tahu bahwasanya mematuhi rambu-rambu lalu lintas itu akan menyelamatkan diri dan orang lain, tapi tidak patuh. Maka itu bukan ilmu, itu bodoh. Ya, itu yang ringan-ringan seperti itu. Atau orang tahu bahwa narkoba itu menghancurkan, atau riba itu menghancurkan, tapi tetap melaksanakannya. Ya. Maka itu sebuah kebodohan. Wa qala al-tayyibi al-ilah fi'alun bima'na maf'ul. Ilah itu ala wazan fi'al. Yang artinya adalah maf'ul. Artinya ilah bima'na ma'ruf. Kal kitab bima'na al-maktub. Seperti kitab, ini kitab bima'na maktub. Artinya yang tertulis. Sesuatu tidak akan disebut kitab kalau tidak ada tulisannya. Kalau ada tidak tulisan sebutnya apa dalam bahasa Arab? Kurosa, ya? Atau aurok. Itu kalau tanpa tulisan. Tapi dengan tulisan menjadi kitab. Artinya maktub, ada sesuatu yang tertulis di dalamnya. Wa man aliha ilahatan ay abada ibadatan min aliha ilahatan. Jadi diambil dari wazan aliha ilahatan, artinya abada ibadatan, ya, beribadah atau menyembah dengan ibadah. Qala syarihu, pensyarah kitab ini mengatakan, wa hadza katsirun fi kalamil ulama. Penjelasan tentang ilah itu banyak sekali di dalam perkataan para ulama. Wa ijma'u minhum annal ilaha wal ma'bud. Sudah menjadi ijma di antara para ulama bahwa ilah itu artinya adalah al ma'bud, artinya yang diibadahi atau yang disembah. Ilah itu. Khilafan lima ya'taqiduhu 'ibadul quburi wa jahlatul mutakallimin. Berbeda dengan yang diyakini oleh para penyembah kuburan, ya, dan ahlu kalam yang bodoh. Kenapa? Min anna ma'nahu, bahwa menurut mereka makna ilah itu wa al-khaliqu wal qadiru 'ala al-ikhtira'. Menurut mereka ilah itu adalah yang menciptakan dan yang mampu untuk menciptakan sesuatu yang baru. Ikhtira' itu menciptakan sesuatu yang baru. Ada ikhtira', ada ibda', badi'us samawati wal ard. Ya. Ibda' itu menciptakan sesuatu yang baru. Makanya kalau di dalam bahasa kontemporer, ibda' itu artinya adalah inovasi. Ya. Kemudian di antara bentuk lain dari ibda' adalah bid'ah. Karena apa? Sesuatu yang baru. Ya. Wa nahwa dhalik wa yadunnuna annahum idza qaluha faqad ataw bit tauhid bil ghayat al quswa. Mereka, yaitu siapa? Para penyembah kuburan dan orang-orang ahlu kalam yang bodoh itu menyangka bahwa jika mereka sudah mengatakannya atau sudah mengucapkan la ilaha illallah tadi itu, ya, maka mereka sudah mendatangkan atau sudah melaksanakan tauhid dengan setinggi-tingginya, bil ghayatil quswa, dengan tujuan yang paling tinggi. Artinya sudah mencapai maksimal. Ya, asal sudah mengucapkan la ilaha illallah berarti tauhidnya sudah maksimal menurut mereka. Walau fa'alu ma fa'alu, walaupun mereka melakukan apapun yang dilakukan, mau berzina, mau riba, mau membunuh, mau mengingkari hukum Allah, yang penting sudah mengucapkan la ilaha illallah berarti sudah bertauhid. Itu menurut orang-orang bodoh tadi. Ya, walaupun mereka melakukan apa? Min ibadati ghairillah, seperti beribadah kepada selain Allah, seperti apa? Seperti berdoa kepada orang-orang mati. Wal istighatsati bihim fil karabat, dan juga meminta bantuan kepada orang-orang mati ketika mendapatkan bencana. Ketika mendapatkan bencana bukannya lari kepada Allah Subhanahu wa taala, malah apa? Malah mereka beritikaf di kuburan-kuburan para wali dalam tanda kutip. Ya. Saya juga wali, ya, wali murid. Wan nadari fil mulimat, dan bernadar dalam hal-hal yang mereka anggap penting. Ila ghairi dhalika min anwa'il ibadat, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Wa ma sya'aru anna musyrikil arabi wa ghairihim wa ghairuhum yusharikunahum fi al-iqrari bihadzal ma'na. Mereka tidak merasa, tidak mengetahui bahwa orang-orang musyrik Arab zaman dulu, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang lainnya, ya, sama dengan mereka ketika iqrar, menetapkan makna ini. Makna apa? Makna bahwasanya Tuhan itu cukup yang menciptakan, memelihara, memiliki dan sebagainya. Wa ya'taqiduna annallahu wal khaliqul qadiru ala ikhtira'. Mereka menyangka atau mereka meyakini bahwasanya Allah itu adalah yang menciptakan, yang mampu untuk menciptakan sesuatu yang baru, ikhtira, atau untuk berinovasi. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Az-Zukhruf ayat 87, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Jika mereka ditanya siapakah yang menciptakan diri mereka, mereka akan mengatakan Allah. Orang-orang musyrik sekarang yang dari kalangan umat Islam kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, jawabannya apa? Ya Allah. Ya. Ada bedanya? Ada. Itu apa? Waktunya saja. Zaman dan orangnya yang berbeda. Keyakinan sama. Ya. Wa qala, dan Allah juga berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-9, "Wa la in sa'atahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna khalaqahunna al-'azizul 'alim." Dan jika mereka ditanya siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti akan mengatakan yang menciptakannya itu adalah yang Maha Mulia dan lagi Maha Mengetahui. Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu pengakuan orang-orang musyrik Arab pada zaman dahulu. Fa akhbara ta'ala anhum, maka Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang mereka, yaitu tentang orang-orang musyrik Arab itu, annahum muttakhadul awliya'a min duni, bahwa mereka orang-orang musyrik Arab itu mengambil wali-wali selain Allah Subhanahu wa taala. Wali itu adalah yang dicintai, yang diloyalkan, ya. Loyal kepadanya itu adalah kita menjadikan seorang menjadi wali. Ya. Bahkan subhanallah, saya kemarin menemukan rekaman, ya, salah seorang ulama dari Syingkil, ya, salah satu daerah di daerah Afrika, ulama terkenal dengan ilmu tapi karena akidahnya rusak, bertabaruk dengan wali, yaitu apa? Dengan meminta ludahnya diusapkan ke muka. Karena menganggap itu wali, ya. Padahal para sahabat radhiyallahu anhum tidak sampai segitunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang ada riwayat bahwasanya apa, para sahabat berebut keringat Nabi SAW karena keringatnya harum. Tapi kalau masalah ludah Nabi, yang diludahi Nabi siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika apa? Ketika Rasulullah SAW memberikan bendera panci perang, tapi beliau sedang sakit mata, diludahi Rasulullah SAW langsung sembuh. Tapi tidak minta diludahi. Ya. Dan kalaupun minta itu Rasulullah SAW. Tapi tidak ada pernah ada cerita seorang tabi'in meminta ludah sahabat. Tidak ada, ya. Atau ada salah seorang murid dari Imam Syafi'i meminta ludah Imam Syafi'i. Tidak pernah terjadi. Ya, itu karena kerusakan akidah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa mereka mengambil wali-wali selain Allah Subhanahu wa taala, wa qalu, dan mereka mengatakan, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa," dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-3. Kami, Az-Zumar ayat ke-3, kami tidak menyembah mereka, tidak beribadah kepada mereka, yaitu kepada siapa? Kepada wali-wali, kepada orang soleh dan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi dianggap wali itu sebagai mak comblang antara dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum dengar mak comblang biasanya agak baper. Oke, sebagai apa? Sebagai perantara. Ya. Dianggapnya Allah itu pejabat yang punya ajudan. Kalau mendekatkan kepada pejabat harus pakai protokoler. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Ud'uni astajib lakum. Tidak ada mengatakan berdoalah lewat si anu, tidak. Tapi ud'uni, berdoalah kepadaku langsung, jalan tol. Ya. Fatabban. Ini bahasanya keras sekali ini. Tabban. Antum mendengarkan kata tabban di mana biasanya? Hah? Masa jarang. Dan juz sama ada itu. Allah hab. Tabat siada abillah abiwatab. Oh iya, hari ini lupa, kemarin tidak ingat, ya. Fatabban, maka celakalah liman kana Abu Jahlin warusul kufri min Quraisyin wa ghairihim a'lam minhu bima'na la ilaha illallah. Maka celakalah bagi siapa yang Abu Jahal dengan para pemimpin orang-orang kafir dari orang Quraisy itu dan selainnya di masa itu lebih tahu tentang makna la ilaha illallah dari mereka. Orang-orang yang musyrik sekarang ini lebih bodoh dibandingkan Abu Jahal. Abu Jahal kenapa tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Abu Lahab kenapa tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Demikian juga orang-orang kafir yang lainnya sampai mereka mati. Karena mereka tahu kalau mengucapkan la ilaha illallah, berhala mereka terus tinggalkan semua. Kalau sepertinya syahadatnya itu la robba illallah, itu sudah masuk Islam semua itu. Karena mereka tahu perbedaan antara ilah dengan rob. Ya. Qultu, maka aku katakan, yaitu pensyarah kitab ini, wa dalalatuha ala hadza dalalatu tadammun. Petunjuk atas hal ini adalah dalalatu tadammun, yaitu petunjuk yang mencakup. Wa anna dhalika yaqtadi ikhlas min ibadati ibadati lillahi wahda. Artinya kalau seorang mengucapkan la ilaha illallah, maka itu mencakup keikhlasan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka dia tidak boleh beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam bentuk ibadah apapun. Mau itu puasa, bahkan yang hal yang dianggap remeh seperti doa, padahal doa bukan hal yang remeh ya. Karena doa itu senjatanya orang-orang yang beriman. Ya. Mereka mengatakan kami tidak menyembah selain Allah. Itu doa itu apa? Mereka menyangka doa bukan menyembah Allah. Kami tidak menyembah selain Allah. Itu menyembelih ayam untuk apa? Untuk keselamatan rumah. Ya. Itu adalah ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fadalatuha ala nafil ilahiyah wa ibadatiha wa ifradillahi ta'ala bil ibadah dalalatun mutabaqah. Adapun petunjuk yang menafikan keilahan, ya, dan menafikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan mengesakan Allah dalam ibadah, itu merupakan petunjuk yang sesuai. Artinya apa? Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka maknanya yang sesuai adalah apa? Jangan itu apa namanya? Artinya meniadakan semua peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kelihatannya remeh. Tapi jika tidak dipelajari akan bodoh seumur hidup. Bahkan akan terjerumus ke dalamnya. Ya. Fadallat la ilaha illallah ala nafyil ibadati an kulli ma siwallah kainan man kana. Maka la ilaha illallah menunjukkan peniadaan ibadah kepada segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, apapun itu, bahkan termasuk kepada para malaikat. Karena selain Allah adalah alam, selain Allah adalah makhluk. Ya. Wa itsbatul ilahiyati lillahi ta'ala wahdahu duna ma siwah, dan menetapkan keilahan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala tanpa ada yang lain. Wa hadha huwa at-tauhid alladhi da'at ilayhi ar-rusul wa dalla 'alayhi al-Qur'an min awwalihi ila akhir. Tauhid seperti inilah yang didakwahkan para rasul mulai dari zaman Nabi Nuh alaihi salam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang ditunjukkan ayat Al-Qur'an dari bismillahirrahmanirrahim sampai kepada minal jinnati wan nas, ya, min awwalihi wa ila akhirih, dari awal sampai akhir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berkata tentang jin dalam surat Al-Jin ayat 1 sampai ayat 2. Nah, ingat ya, antum jangan kemudian terpengaruh dengan khurafat-khurafat. Bahwasanya barang siapa yang membaca surat Al-Jin sekian kali maka akan datang jinnya. Jangan. Ya. Kalau yang datangnya jin dari Cihampelas mungkin, ya. Ya, itu kalau ada yang beli. Di sini Allah firman, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin wa qalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bihi wa la nusyrika bi rabbina ahada." Katakan, "Uhiya ilayya," diberi diwahyukan kepadaku, bahwa sebagian atau sekelompok dari jin itu mendengarkan. Fa qalu, dan orang para jin itu, maaf ya, bukan orang, para jin itu mengatakan, kami mendengarkan Al-Quran yang mengagumkan. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Yahdi ila rusdi, yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, kepada kebenaran. Fa'amanna bihi, maka kami beriman kepadanya, itu kepada Al-Quran. Dan kami tidak akan menyekutukan Rabb kami dengan siapapun. Jin aja beriman. Maka manusia tidak. Masa manusia tidak ya? Fala ilaha illallah la tanfa'u illa man 'arafa madlulaha nafyan wa itsbatan. Maka la ilaha illallah itu tidak bermanfaat kecuali bagi orang yang mengetahui petunjuknya, baik petunjuk penetapan atau peniadaan dan penetapan. Karena la itu artinya meniadakan, illa artinya menetapkan. Itu harus jelas. La tidak ada ilah, tidak ada yang boleh diibadahi, tidak boleh sembah illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini penting untuk apa? Untuk mempelajari apa itu ibadah, apa bentuk-bentuk ibadah. Kenapa? Karena kita tidak pernah belajar tentang ibadah, apa itu ibadah sebenarnya dan bentuk-bentuk ibadah, maka dikhawatirkan suatu saat kita beribadah kepada selain Allah tanpa kita sadar. Wa'ta pada dalika wa qabilahu wa amila bihi. Tidak hanya mengetahui tapi meyakini, kemudian menerimanya dan mengamalkannya. Ya. Ini tahapan-tahapannya. Pertama mempelajari, kemudian meyakininya. Setelah meyakini pasti menerima, tapi tidak cukup, juga harus mengamalkan. Ya. Wa amma man qalaha min ghairi ilmin wa i'tiqadin wa 'amalin faqad taqaddama kalamul ulama'i anna hadha jahlun sirfun fa huwa hujjatun 'alayhi bila raib. Adapun orang yang mengucapkan la ilaha illallah tanpa ilmu, tanpa keyakinan dan tanpa pengamalan, maka perkataan para ulama sudah sebutkan tadi itu merupakan kebodohan yang nyata, dan itu akan menjadi hujjah atas mereka, artinya akan menjadi lawan atas mereka di hari kiamat nanti tanpa ada keraguan lagi. Faqalu fil hadis, dan sabda Nabi SAW dalam hadis, wahdahu la syarikalah, artinya ta'kidun merupakan penegasan. Wa bayanun, dan juga penjelasan, limadmuni ma'naha, akan kandungan maknanya. Wa qad awdaha Allah Ta'ala dzalik, Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskannya, ya. Wa bayyanahu, dan menerangkannya, fi qososil anbiya, di dalam kisah-kisah para nabi dan para rasul, di dalam kitabnya yang sangat terang, yaitu Al-Qur'anul Karim. Makanya baca kisah-kisah para nabi itu, kalau kita menceritakan kisah para nabi kepada orang, terutama kepada anak-anak, itu jangan hanya sekedar cerita, tapi kita harus menerangkan inti dari kisah para nabi itu adalah apa? Dakwah tauhid, bukan yang lain. Bukan yang lain. Bukan untuk memberontak, tidak ada. Ya. Ini ada orang bercerita tentang masalah Musa dan Fir'aun, diibaratkan dengan apa? Nah, pernah baca ya? Di medsos pernah baca kan? Kalau belum pernah, alhamdulillah tidak akan saya tahu. Kenapa? Kadang-kadang ketidaktahuan itu merupakan sebuah anugerah. Antum ketika tidak tahu masalah orang lain kan malah lebih tenang ya. Ketika dikasih tahu malah jadi pikiran. Menyelesaikan tidak bisa, pikirannya iya. Akhirnya bocor ke orang lain, nggak bahaya lagi. Ya makanya kalau tidak tahu alhamdulillah. Ada yang lebih penting diketahui. Memori kita itu sedikit ya. Paling berapa mega? Kemudian. Fama ajhalu 'ibadal qubur badal quburi bihalihim. Para penyembah kuburan ini betapa bodoh dengan kondisi mereka sendiri. Ini sekarang ini para penyembah kuburan itu malah bangga kemudian menyebutkan dirinya sebagai sarkub, sarjana kuburan. Ya, heran saya. Memang ada sebuah universitas yang bernama Fakultas Kuburologi gitu. Ya, atau Graves Faculty ya, sudah ada ya. Mungkin yang mengajarnya di situ adalah vampire, Dracula, ya, sundel bolong, ya. Pokoknya makhluk-makhluk gaib semua. Baik. Jadi betapa bodoh mereka. Wa ma'azama ma waqa'u fi, dan betapa besar dosa yang mereka lakukan. Fa inna musyrikil arabi wa nahwahum jahadu la ilaha illallah lafdhan wa ma'na. Orang-orang musyrik Arab itu pada zaman dahulu dan seperti mereka, mereka mengingkari la ilaha illallah baik secara lafaz, secara pengucapan, juga secara makna. Karena mereka faham bahasa Arab. Wa hamal musyrikuna aqaru biha lafdhan wa jahaduha ma'na. Adapun orang-orang penyembah kuburan, mereka mengakui makna la ilaha illallah. Terbalik. Mereka mengakui lafaz la ilaha illallah tapi mereka mengingkari maknanya. Kenapa? Karena menyelewengkan makna ilah kepada makna rob. Ya. Fatajidu ahlahum yaquluha wa huwa ya'lahu ghairallahi bi anwa' ibadah. Maka engkau bisa mendapatkan salah seorang di antara para penyembah kuburan itu mengucapkan la ilaha illallah pada saat yang sama dia menuhankan selain Allah dengan berbagai macam jenis ibadah seperti al-hub cinta, wa ta'zim pengagungan, wal khauf war raja takut dan berharap, wa tawakkul wa du'a bertawakal dan berdoa, wa ghairi dzalika min anwa'il ibadah dan jenis-jenis ibadah selainnya. Sebagai contoh, ya, sebagai contoh orang yang percaya kalau lewat tanjakan Emen, tahu tanjakan Emen, kalau ke Subang, ya, itu klakson 3 kali. Buat apaan klakson 3 kali? Ya, memang ada di situ ada yang pasang apa? Ada yang pasang spanduk? Om, kalau lihat om ada nggak? Ya. Sudah berlalu masa telolet itu ya. Untuk keselamatan. Tidak. Ya, kalau zaman dulu malah lebih parah lagi. Kalau lewat tanjakan Emen itu harus buang rokok yang sudah dihidupkan, ya, buang sampah sembarangan itu. Nah, itu apa namanya? Jenis beribadah mengagungkan tanjakan Emen. Bukan memilih tanjakan Emen, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita takut melewati situ, takut celaka, maka apa? Kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Kalaupun celaka berarti itu sudah takdir Allah. Yang penting kita sudah hati-hati dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah sudah menakdirkan celaka, kita celaka. Wazada, bahkan ditambah lagi, wazbalzada syirkuhum ala syirkil arabi bimaratib, bahkan kemusyrikan orang-orang zaman sekarang ini itu lebih tinggi, subhanallah, beberapa level dibandingkan musyriknya orang-orang Arab zaman dahulu. Levelnya lebih tinggi lagi musyriknya. Fa inna aktsarahum idza waqa'a fi syirki akhlasa du'a'a li ghairillah wa yataqiduna annahu asra'u furujat farjan lahu. Kenapa? Karena kebanyakan dari orang-orang musyrik sekarang ini, jika mereka mendapatkan kesusahan, ya, mereka mengikhlaskan doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Contohnya datang kepada dukun. Miskin datang kepada dukun minta kaya, padahal dukunnya juga miskin. Sebagaimana kemarin saya melihat di pasar apa namanya? Pasar online Makassar, ya. Ada yang mau jual apa? Jual jimat. Jimat untuk kaya seumur hidup 7 turunan. Kenapa jual? Karena butuh uang. Saya tidak tahu ini orang berpikirnya pakai apa ini. Wah, habis dibully orang. Iyalah. Lah, jimat. Subhanallah. Lihat bagaimana kemusyrikan itu, perbuatan syirik sudah menjadikan orang hina di dunia sebelum di akhirat. Ya. Nah, ini orang musyrik sekarang, zaman sekarang ini seperti itu. Ketika mereka mendapatkan kesusahan, mereka cepat-cepat berdoa, meminta tolong kepada Allah. Kenapa? Karena mereka meyakini itu lebih cepat menyelamatkan mereka, lebih cepat membuka atau memberikan solusi daripada berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bikhilafi halil musyrikin al-awwalin, berbeda dengan orang-orang musyrik masa dahulu, pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebelumnya. Fa innahum yusyrikuna firakha, mereka itu berbuat syirik ketika sedang bahagia, ketika sedang hidupnya aman tentram, ya, kemahri paloh jinawi. Wa amma fi syada'ib fa innama yukhlisuna lillahi wahdah, tapi kalau sudah datang, sudah mendapatkan kesusahan, mereka kemudian mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Orang zaman sekarang ketika sedang senang berbuat syirik, ketika sedang susah tambah-tambah. Ya, makanya apa? Kemusyrikannya lebih tinggi beberapa level dibandingkan orang musyrik zaman dahulu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Ankabut 65, "Fa idza rabbukum ful fulki da'allahu mukhlishina lahuddin." Jika mereka naik kepada bahtera atau naik kepada kapal, ya, kapal laut yang besar, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas, mengikhlaskan keyakinan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau naik perahu zaman dahulu, zaman sekarang sama saja sih. Cuma zaman dahulu kan masih pakai layar, ya. Belum pakai mesin. Jadi tergantung kepada angin. Oh, mereka berdoa kepada Allah minta diselamatkan. Ya, apalagi ketika ombak tinggi, ombak besar. Nah, saya sudah pernah merasakan, ya, bagaimana ombak besar 3 hari 3 malam terombang-ambing. Ya, sampai benjol-benjol kepala. Kenapa? Duk-duk, sampai mau buang air pun harus pegangan, kalau enggak bisa. Ya. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala saja minta diselamatkan. Falamma najjahum, ketika Allah menyelamatkan mereka ilal barri, ke daratan, idzahum musyrikun, mereka langsung berbuat syirik. Nah, kenapa? Karena sudah selamat. Itu orang-orang musyrik yang mendahulu, mereka berbuat syiriknya ketika sudah selamat. Orang-orang zaman sekarang enggak ada mendingnya. Fahada tabayyana anna musyriki ahli zaman ahadhihi al-azman ajhalu billahi wa bi tauhidihi min musyrikil arabi wa man qablahum. Dengan ini jelaslah bahwa musyrik pada masa-masa sekarang ini lebih bodoh tentang Allah dan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang-orang musyrik Arab pada zaman dahulu dan yang sebelumnya. Kita lihat catatan kakinya, ini penting untuk dibaca. Memang tidak semangat kita baca, tapi ini penting. Fi quratil uyun qultu. Dalam quratil uyun, kitab quratil uyun sebutkan, wa haula'il mutakhiruna jahalu ma'na ilaha wa qallabu haqiqatal ma'na ila ma'na tauhid rububiyah. Orang-orang yang terakhir, orang-orang masa kini, mereka bodoh tentang makna ilah dan membalikkan hakikat makna menjadi makna tauhid rububiyah, padahal harusnya tauhid apa? Uluhiyah. Wa huwa al-qudrah 'ala al-ikhtira', yang tauhid rububiyah itu adalah artinya kemampuan untuk menciptakan. Fa athbatu ma nafathu la ilaha illallah min asy-syirki, maka kemudian orang-orang musyrik zaman sekarang ini menetapkan apa yang sudah ditiadakan oleh la ilaha illallah. Ya. Yaitu apa? Berupa syirik. Wa ankaru ma atbathahu. Tapi sebaliknya mereka mengingkari apa yang ditetapkan oleh la ilaha illallah, yaitu perbuatan syirik. Ya. Yaitu apa? Ikhlas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jahlan minhum, karena mereka bodoh. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, fa'budillaha mukhlishal lahuddin. Maka beribadahlah kepada Allah dengan ikhlas, mengikhlaskan agamanya untuknya. Qala Muhyiddin An-Nawawi, Imam An-Nawawi rahimahullah taala berkata, "I'lam, ketahuilah, anna babal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari qad dhi'a min azmanin mutatawilah." Bahwa perkara amar ma'ruf dan nahi munkar itu sudah disia-siakan dari masa yang panjang, masa yang lalu. Sudah lama disia-siakan. Walam yabqa fi hadhihi al-azman illa rusumun qalilatun. Jadi amar ma'ruf nahi munkar pada masa ini, yaitu pada masa Imam Nawawi rahimahullah, tidak tersisa kecuali hanya rusum. Rusum itu adalah gambaran-gambaran atau hanya sekedar simbol-simbol saja secara sedikit. Jiddan, ya, sedikit sekali. Wa huwa babun 'azimun, padahal amar ma'ruf nahi munkar merupakan bab yang sangat besar, ya. Bihi qawamul amri wa malakihi, dengan amar ma'ruf dan nahi munkar ini, ya, itu tegaklah urusan. Artinya apa? Agama akan menjadi tegak. Wa idza kathural khubuth hammal maqabu amal iqabu as-salihu wat-talihu. Jika keburukan sudah menyebar, nah ini di garis bawah ini. Jika keburukan sudah menyebar, maka hukuman Allah itu akan meliputi baik orang yang saleh ataupun orang yang salah. Kenapa? Kenapa? Disebutkan oleh Imam Nawawi dari awal, karena tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ikhwati fillah, kita beramar ma'ruf nahi munkar itu tujuan utamanya adalah menyelamatkan diri sendiri agar tidak terkena azab dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun karena kita amar ma'ruf nahi munkar, azab Allah tidak turun dan orang-orang terselamatkan, itu cerita lain. Tapi yang paling utama adalah apa? Ma'dzirotan ila rabbikum, dalam ayat yang lain Allah menyebutkan. Sebagai apa? Sebagai uzur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang itu mau ngikut mau tidak, itu bukan urusan kita. Karena tugas kita adalah menyampaikan, bukan memaksa. Maka jangan kemudian karena orang tidak didakwahi kita tidak terima, langsung dimusuhi. Engkau bukan saudaraku. Ketemu maling muka, ya, bahkan sampai ya, subhanallah. Tidak, ya, selama dia tidak menghalang-halangi dakwah kita, selama tidak menjadi musuh dakwah, maka tetap perlakukan yang baik. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Wa qauluhu fi hadhil azman, perkataan Imam Nawawi di masa sekarang ini, yaitu masa Imam Nawawi, yaitu kapan? Abad kelima dan abad keenam. Imam Nawawi hidup di abad kelima dan keenam Hijriah sudah mengatakan bahwa amar ma'ruf nahi munkar sudah disia-siakan sejak waktu yang lama. Wa idza kana kadzalik, jika hal itu terjadi pada masa Imam Nawawi yang para ulama dikemukakan banyaknya. Siapa sekarang ulama yang sekali berimam Nawawi? Yang menulis kitab Al-Muhadzab, kitab Al-Majmu', Syarh Al-Muhadzab. Sekian, itu pun belum tamat, beliau baru meninggal. Dan beliau menulisnya seperti apa? Ini bulu, ini tinta. Tulis berapa huruf, tulis berapa huruf. Tidak seperti sekarang, begini enak. Oh salah, tinggal delete. Salah tinggal delete, save. Ya menurut tidak, ya. Tapi bisa menulis begitu banyak. Tidak ada sekali bersekarang. Tapi Imam Nawawi mengatakan bahwa pada masa itu amar ma'ruf nahi munkar sudah apa? Sudah disia-siakan. Fama dhannu bil qarnil ashir wa ma ba'da. Lalu bagaimana dengan abad ke-10, yaitu abadnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, dan setelahnya itu kita sekarang abad ke-15. Tentu lebih disia-siakan lagi. Ya. Wa qad istahkamat fihal ghurbah, di mana keasingan, keanehan agama ini sudah apa? Sudah menancap, sudah menguasai kita, menguasai umat Islam. Dan Syekh Muhammad Ibn Wahab itu mengatakan hal ini, ya, dengan jelas. Jadi ikhwati fillah, kalau antum merasa asing karena mempelajari masalah tauhid, itu merupakan sunnatullah. Sunnatullah bahwa apa? Bahwa yang mengikuti kebenaran akan selalu sedikit. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala firman, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah. Izin Allahnya itu apa? Ya, kembali kepada surah An-Nur, ya. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihati la yastakhlifannahum fil ardh. Yaitu beriman dan beramal saleh. Di antara amal saleh itu adalah apa? adalah amar ma'ruf nahi munkar. Dan di antara amar ma'ruf dan nahi munkar yang paling besar adalah apa? Mendakwahkan tauhid, itu amar ma'rufnya. Nahi munkarnya adalah memperingatkan dari perbuatan syirik. Sekarang syirik ini semakin samar. Ya. Bahkan ada yang bukan syirik disebut syirik. Ada. Ya. Tapi yang syirik disebut tauhid. Banyak sekali ini. Kita banyak sekarang melihat orang-orang yang bicara tentang pembahasan tauhid, pembahasan tauhid, pembahasan tauhid. Tapi entah tauhid apa yang dibicarakannya. Ya, tauhid apa yang dibicarakannya? Kadang-kadang saya ingin ketawa. Tapi sekaligus miris. Seperti banyak orang bicara tentang masalah hijrah, hijrah, hijrah. Hijrah dari mana ke mana? Apakah hijrah dari lubang buaya ke mulut singa? Atau dari mulut singa ke mulut panter? Kalau hijrah dari samping ke samping, ya percuma. Jalan di tempat. Fannabiyu wa ma'na al-abdu huna wa qawluhu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan sabda Nabi Muhammad hambanya dan rasulnya, ay syahida wa syahida bidzalik, artinya bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah hamba Allah dan rasulnya. Wa huwa ma'tufun ala ma qablahu ala niyyati tikraril 'amili. Dia merupakan ataf itu adalah disambungkan dengan yang sebelumnya dengan niat mengulangi amalan atau amalnya, mengulangi fa'ilnya, ya. Wa mana 'abdu, arti hamba di sini adalah al-mamlukul 'abidu, yaitu yang dimiliki dan yang beribadah. Kalau kita mengaku hamba Allah, berarti kita mengakui kita milik Allah Subhanahu wa taala dan mengaku kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ay annahu mamlukun lillah, artinya dia milik Allah Subhanahu wa taala. Wal 'ubudiyatu al khosah wasfuhu, dan di antara sifat orang yang dimiliki Allah itu adalah apa? Adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firman, "Alaisallahu bikafin 'abdah?" Bukankah Allah yang mencukupkan hambanya? Fa'ala maratibil 'abdi al-'ubudiyatu al-khassatu wa risalah. Nah. Level kehambaan yang paling tinggi adalah penghambaan yang khusus dan kerasulan. Penghambaan yang khusus seperti apa? Seperti Nabi Muhammad SAW dan kerasulan. Ya. Itu adalah level hamba yang paling tinggi. Selama kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu masih apa? Masih ogah-ogahan, maka kita belum mendapatkan level tinggi. Masih level rendah. Masih banyak alasan untuk apa? Untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa Nabi Muhammad SAW akmalul khalqi fi hataini sifataini syarifaitain. Nabi Muhammad SAW merupakan makhluk yang paling sempurna di dalam dua sifat yang mulia tadi, yaitu apa? Sifat hamba dan sifat risalah. Itulah paling mulia. Wa amma rububiyah wal ilahiyah fahuma haqqullahi ta'ala. Adapun rububiyah dan ilahiyah itu hanyalah Allah, hak Allah Subhanahu wa taala. La yusyrikuhu fi syai'in minha malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Tidak di sekutukan oleh apapun di dalam masalah rububiyah ilahiyah ini, baik oleh siapa? Oleh malaikat yang terdekat ataupun nabi yang diutus. Artinya kita tidak boleh menyamakan siapapun dengan Allah Subhanahu wa taala, apapun itu atau siapapun itu. Wa qaluhu 'abduhu wa rasuluhu ana ata bihataini sifataini wa jama'ahuma daf'an lil ifrat wa tafriq. Kenapa Rasulullah SAW menyebutkan abduhu wa rasuluh, hambanya dan rasulnya? Untuk apa? Untuk mencegah ifrat dan tafrit. Ifrat artinya berlebihan, tafrit artinya malah lalai. Kebalikan dari ifrat. Ya. Fa inna katsiran mimman yad'i annahu min ummati. Karena banyak orang yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW afrat atau afrata bil ghuluwi qawlan wa fi'lan. Yaitu apa? Berlebih-lebihan. Dengan apa? Dengan mengkultuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam baik secara perkataan ataupun secara perbuatan. Seperti mendengung-dengungkan hadis palsu tentang penciptaan, bahwasanya Nabi diciptakan dari cahaya arasy Allah katanya. Ya, bahwasanya langit dan bumi diciptakan hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau membacakan syair-syair yang memuji Nabi secara berlebihan sampai mengatakan anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin. Itu sudah bahaya itu. Kenapa? Karena dalam surat Al-Qur'an Allah mengatakan nur ala nur. Itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Padahal ala dengan fawqa itu apa bedanya? Ala itu nempel di atas tapi nempel. Tapi kalau fokus tidak nempel. Berarti di sini sudah mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW lebih daripada Allah Subhanahu wa taala, pada Allah saja nur ala nur. Ini antar nurun fawqa nurin, dan itu bahaya. Ya. Syirik tanpa sadar. Ya. Itu adalah ifrat. Wa farata bi tarki mutaba'atihi, dan mereka lalai. Dengan apa? Dengan tidak mengikuti Rasulullah SAW. Sunnah-sunnahnya ditinggalkan. Banyak hadis Nabi diingkari. Karena apa? Tidak masuk akal katanya. Ya. Padahal bukan tidak masuk akal. Akal mereka saja yang bodoh. Wa'atamada alal ara'il mukhalifati lima ja'abihi. Dan mereka bersandar kepada pendapat-pendapat yang bertentangan dengan apa? Dengan sabda Nabi SAW. Contohnya, contoh yang paling ringan saja, tentang hadis lalat. Ya. Kan masih banyak yang merasa jijik kan kalau lalat masuk ke sini? Kan Rasulullah menyebutkan apa? Celupkan, maka makan lalatnya. Buang lalatnya, minum airnya. Jangan dibalik. Ya. Ayo makan. Berarti masih apa? Masih belum percaya kepada Rasulullah SAW 100%. Ya. Tidak mengingkari, tapi masih merasa jijik, ya. Padahal coba sudah gembira, ya. Yang baru apa? Baru bikin, belum diminum tapi lalat nemplok di situ, ya. Mencelok di situ, ya. Seperti burung kakak tua. Ada yang masih merasa jijik? Ya, istighfar, ya. Kemudian wata'assafa fi ta'wili akhbarihi wa ahkamihi, dan mereka serampangan di dalam menakwilkan kabar-kabar dan hukum-hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ditakwilkan. Kenapa? Tidak merasa tidak masuk akal takwilkan, ya. Merasa tidak masuk akal takwilkan hukum-hukumnya ditakwilkan juga. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Bi sarfiha an madluliha, dengan menyelewengkan dari petunjuknya yang sebenarnya. Wasadfi 'ala inqiyadilaha ma mitrahiha, ya. Dan apa? Dan menentang untuk tunduk kepadanya dengan membuangnya. Fa inna syahadata anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu taqtadhil imana bihi, karena sungguhnya syahadat bahwasanya Muhammad itu hamba dan rasulnya itu menuntut kita beriman kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tasdiquhu fi ma akhbar, dan kita percaya dengan semua yang dikabarkan jika riwayatnya sahih, walaupun hadis ahad, ya, tidak mesti mutawatir, walaupun hadis ahad. Wa ta'atahu fi ma amar, dan taat kepada yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? Yang paling mudah sajalah, potong kuku. Masih ada di antara antum yang merasa yang malas potong kuku, walaupun cuma sebagian, cuma jempolnya, dengan alasan katanya untuk alasan dibuat-buat, ya. Contohnya apa? Di clicking untuk apa? Ya, untuk ngambil ini terus. Ya. Wal intiha amma anhu wa zajar, dan meninggalkan apa yang dilarangnya serta apa? Merasa gentar, merasa takut kalau melaksanakan. Contoh apa? Rasulullah SAW melarang untuk memotong, ya, motong jenggot. Maka tidak dipotong. Rasulullah SAW melarang untuk apa? Untuk melebihi mata kaki. Jangan dilebihkan. Dan takut kalau engkau melebihkan, kecuali kau tidak sengaja. Contohnya apa? Contohnya apa? Pinjam celana orang. Ya dulu sempat ada orang yang kerja di proyek, begitu kan? Baju seragamnya mungkin tinggal, ada punya orang kedodoran, ya lebih panjangan. Jadi ya, digulung itu berarti tidak sengaja. Ya, kau punya sendiri jangan. Ya seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kan sering melorot kainnya karena saking kurusnya. Nah, itu tidak disengaja. Ya walaupun masalah ini memang ada apa namanya, ada perbedaan para ulama, tapi kalau kita mengikuti tentu lebih selamat. Ya. Itu lebih selamat. Wa ayu'adzima amruhu wa nahyahu, mengagungkan perintah dan larangannya. Wa la yuqaddima 'alaihi qawlu ahadin ka'inan man kana, dan tidak mendahulukan perkataan orang lain dibandingkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam siapapun itu orangnya. Ya. Kalau sudah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka sami'na wa ata'na. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala pernah ditanya tentang satu masalah. Kemudian Imam Asy-Syafi'i menyebutkan qala Allah wa qala Rasul. Ya. Ini hadisnya, ini hadisnya. Orang itu mengatakan, "Pendapat engkau bagaimana wahai Syekh Fitri?" Imam Asy-Syafi'i melakukan langsung merah mukanya, marah. Sambil mengatakan, "Apakah engkau melihat aku memakai mahkota raja? Apakah engkau melihat aku memakai tongkat salib? Sehingga apa? Sehingga ke aku, ketika aku mengatakan ini sabda, ini firman Allah, ini sabda Nabi, engkau mengatakan apa pendapatku?" Langsung diusir. Ya. Bahkan Imam Malik rahimahullah ta'ala disebutkan dalam salah satu manaqibnya, kalau sudah disebutkan qala Rasulullah SAW, maka beliau langsung memperbaiki duduknya, langsung duduk dengan apa, dengan rapi, dan memakai tutup kepala. Kenapa? Rasulullah SAW sudah berbicara. Demikianlah para imam. Ya, menyikapi apa? Menyikapi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal waqi' wal yaum wa qablahu khilaf dzalik. Fallahu musta'an. Adapun realita hari ini dan juga sebelumnya itu ternyata sebaliknya. Allahul musta'an. Baik, ikhwati fillah. Sampai di sini pembahasan kita untuk sore hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dan insyaallah kalau saya tahu akan saya jawab, kalau tidak ya saya tidak akan jawab. Sedemudah itu, saya tidak akan memaksakan menjawab untuk yang saya tidak tahu. Ya. Wallahu taala a'lam. Foto? Oke, tadi tidak ada protokolnya ya. Ikhwan, ada yang mau bertanya silahkan. Ya, Hamdi. Ya. Saya mau bertanya, apakah ada kondisi di mana seseorang itu mendapat uzur saat melakukan kesyirikan karena dia bodoh, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ada kondisi di mana udzur bil jahli atau udzur karena kebodohan bisa ditetapkan, ada kondisi di mana tidak bisa ditetapkan. Kalau seseorang itu hidup di daerah yang memang sedikit para ulamanya, informasi juga masuk juga tidak atau jarang, seperti mungkin daerah pedalaman-pedalaman Papua, pedalaman Kalimantan, walau alam juga, ya, maka mungkin itu mendapatkan udzur bil jahli. Tapi kalau orang hidup di tengah kota, apalagi tamatan Al-Azhar, tamatan Madinah, tamatan Libya, itu jelas tidak ada udzur bil jahli. Ya. Jadi kondisional, melihat dari person to person tidak bisa disamakan. Ya. Allah a'lam. Ya, nah. Yang banyak habis yang menyatakan lalu tapi menyatakan coba Tapi bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma'ba'ad. Aqidah ahlu sunnah wal jamaah adalah mencinta ahlul bait, mengagungkannya, ya, dan mengakui keutamanya dibandingkan umat manusia yang lainnya. Pertanyaannya, yang mengaku ahlul bait itu benar ahlul bait bukan? Karena sekarang ini banyak yang aku tapi bukan. Tapi dari kita juga yakin dan percaya bahwa ahlul bait itu tidak bermanfaat kalau dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Artinya cinta kepada ahlul bait itu dibatasi dengan apa? Sejauh mana dia melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Jika tidak, ya tidak. Apalagi kalau kemudian ternyata orgil, ya, ya orang gila, baik baru ataupun lama, ya, baik musiman ataupun permanen, maka itu tidak ada, ya, kita berwali kepadanya. Sekarang ini, ya, ada yang mengatakan bahwa untuk menjadi wali gampang, mancungkan hidung, terus jadi orang gila. Lalu menyuruh orang buat status, wah ini wali sedang menyamar. Sayang, penyamarannya terbongkar. Ya. Subhanallah. Ya. Maka jangan heran, ya, jangan heran kalau kemudian KPU menetapkan orang gila boleh nyoblos. Kenapa? Karena banyak umat Islam yang menganggap orang gila sebagai wali. Iya kan? Iya. Mana yang lebih bahaya buat iman? Mana berbahaya buat iman? Menganggap orang gila sebagai wali. Ya. Mencoret-coret mobil pakai pilok. Ya. Coba kalau antum coret-coret Fortuner orang pakai pilok. Wah, itu bisa masuk penjara langsung. Fortuner atau Alphard gitu ya. Coba jalankan itu. Ya. Scoopy tahun 2010 aja untuk mencoret-coret itu bisa kena, bisa diperkarakan. Seperti itu. Jadi masalah ahlul bait itu kita secara umum demikian. Mencintai mereka, menghormati mereka. Namun sebatas kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Allah amin. Baik. Apakah boleh sholat duha di waktu 6.30 dikarenakan tidak ada istirahat sampai waktu zuhur? Itu kan sudah terbit matahari, ya. Berarti itu sudah awal waktu duha, walaupun yang paling afdol adalah ketika sudah mulai panas. Ya. Insya Allah. Tapi jangan jam 4.30 karena itu waktu subuh. Allah amin. Ada lagi? Atau? Kajian pertama belum panas, ya, jadi madu banyak ditanyakan. Tidak ada. Mungkin minggu depan saya harus bawa kitab ini. Bukan. Kitab untuk yang menjawab pertanyaan saya. Tidak tebal sih, paling 150 halaman. Kitab asli, ya, bahasa Arab. Bismillah. Tolong beri masukan bagaimana saya bersikap mengingat orang tua saya masih kental dengan paham Islam kejawen, Islam kejawa-jawaan. Saya seringkali menyampaikan apa yang saya pahami namun malah dianggap fanatik. Mohon penjelasannya, Ustaz. Pertama adalah bersabar. Jika ada orang yang harus kita sabar di dalam berdakwah, maka orang tua itu yang paling utama. Sampai kapan? Sampai salah satu di antaranya meninggal dunia, baik sang anak ataupun orang tuanya. Ingat Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, itu panutan kita di dalam berdakwah kepada orang tuanya. Ya. Walaupun dicaci, dimaki dia oleh orang tuanya, tetap menyebutkan dia abati. Ya, ayahku tersayang. Bahkan sampai berjanji la astaghfirunna lak ma lam unha anka. Ya, aku akan memintakan ampun selama aku tidak dilarang. Tapi ketika Allah Subhanahu mengatakan bahwa tidak boleh meminta memohonkan para musyrik, maka tabarru' amin. Baru kan melepas diri. Itu pertama, sabar. Kedua, berdoa. Doakan terus orang tua untuk mendapat hidayah. Itu merupakan salah satu bentuk bakti kita kepada orang tua. Ya, birrul walidain adalah mendoakan orang tua kita untuk mendapatkan hidayah kepada tauhid, kepada manhaj al-sunnah wal jamaah. Kapan? Ya, seumur hidup kita. Ya. Ketiga adalah kita dengan apa memberikan contoh yang baik, memberikan rasa kebanggaan kepada orang tua. Karena biasanya orang tua itu kalau sudah merasa bangga dengan anaknya, akan apa? Akan ikut apa yang dikatakan oleh anaknya. Ya, sebagaimana salah seorang dari antum, ya kalau antum mungkin mau menikah itu terhalang orang tua, belum ada izin. Ini ada salah seorang yang antum itu malah disuruh, tapi dia hanya takut. Ya. Ada orangnya sekarang. Ya. Saya tidak akan memandangnya. Jangan dibocorkan. Kemudian yang keempat, belajar terus. Kenapa? Karena mungkin suatu saat orang tua antum akan apa? Akan penasaran, bertanya. Kalau kita tidak bisa menjawab, maka akan kecewa, lalu kemudian berpaling lagi. Ya, empat saja itu dulu. Itu pun sudah sangat berat dilaksanakan. Terutama yang pertama tadi, itu apa? Sabar. Apalagi kalau disebut fanatik, itu waduh. Ya, jangankan sama orang tua, sama orang lain saja. Padahal apa? Padahal kalau dikatakan fanatik, kita katakan amin. Kenapa? Memang kita harus fanatik dengan Islam. Terus dengan apa kita fanatik? Kandungan Islam. Ya. Fanatik bukan artinya kita menyalahkan orang. Kita menyalahkan keyakinan bukan orangnya. Tapi kita tidak memvonis. Makanya sih kesabaran. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang tua kita semuanya. Orang tua saya, orang tua antum dalam menuju manhaj salafus saleh. Allahumma amin. Ada yang lain? Total? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Jika ada kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan itu dari saya dan dari syaitan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan kita kekuatan untuk melaksanakannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.